Ayo, hah? Ayo maju, maju. Soal aku rotok. Lagunya budek. Apa ini mas-mas cakep semuanya? Jaran goyang, jaran goyang. Yakin? Serius? Muskurane, oke. Banyak sekali requestnya. Oke, belum ada yang request Suramadu ini, belum ada? Suramadu. Suramadu belum ada? Kandangnya dewe. Oke, yuk moga dikasih Diana Rosita bersama Adela untuk Bangkalan Madura. Go. Diana Rosita. Terima kasih dua teman.